Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الأحبة، إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله، kita sudah dapatkan dua. Kenapa Allah Jalla wa'ala berikan kepada para malaikat itu bentuk-bentuk yang bisa berubah-ubah? Nah, yang pertama tadi maslaha bani Adam, yang kedua rifqan bi bani Adam, untuk kelemah lembutan, untuk pendekatan kepada bani Adam. Nah, antum berikan tanda. Wala yarawna ala suratihim wa haqiqatihim, dan mereka manusia atau Bani Adam tidaklah bisa melihat bentuk mereka, para malaikat, wa haqiqatihim, dan hakikatnya mereka, illa indal azab, melainkan ketika azab menimpa kepada hamba tersebut. Qala Allah Ta'ala, Syekh Al-Fauzan bawakan bukti pada surat Al-Furqan ayat yang ke-22. Yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Yaum, di hari, kata Allah, yarawnal malaikah, mereka melihat para malaikat Allah. Yakni manusia, Bani Adam tadi melihat para malaikat Allah. La bushra, namun yang didapatkan bukan kegembiraan. Bushra artinya kabar gembira. Namun di situ ditambahkan lam alif, artinya tidak, la bushra, melainkan justru tidak didapatkan kabar gembira. Yang mestinya ketika seseorang dipertemukan oleh para malaikat Allah, tentunya ingin mendapatkan doa, ingin mendapatkan kabar gembira berupa jannah, ingin bertemu dengan mereka, diberikan salam oleh para malaikat Allah. Ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Namun pada kondisi yang seperti ini, mereka mendapati para malaikat Allah, la bushra yawma idzin, tidak ada kabar gembira buat mereka di hari itu, yakni di yaumil qiyamah. Nah, siapa yang tidak mendapatkan kabar gembira tadi? Lil mujrimin, bagi orang-orang mujrim, secara arti adalah orang-orang yang berdosa. Penafsirannya adalah lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Di hari itu justru mereka mendapati malaikat yang gerang naam kepadanya dan bukan malaikat yang memberikan kabar gembira. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, al-mujrimin tadi menyatakan, hijran mahjura. Hijran mahjura adalah suatu ungkapan. Naam. Orang Arab ketika mereka menemui musuh yang tidak dapat dielakkan, atau juga mereka ketika ditimpa suatu bencana yang tidak bisa dihindari, maka mereka mengucapkan dengan ungkapan tadi, hijran mahjura. Suatu bencana ini, suatu musuh yang tidak bisa kita menghindar darinya, hijran mahjura. Maka di saat itu ketika mereka menghadapi para malaikat yang la busyra yauma idzin, tidak menyampaikan kabar gembira kepada mereka, mereka bilang hijran mahjura. Artinya apa? Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Mereka mengatakan seperti itu yang tidak mungkin untuk bisa dikabulkan. Hijran mahjura. Naam. Pada ayat ini menunjukkan bukti bahwa ditampakkan para malaikat itu kepada mereka. Kapan itu? Allah sebut yauma idzin, di hari itu. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan menafsirkan wa indal maut, di saat mereka menemui kematian, atau di saat yaumul qiyamah. Semakna dengan itu, yauma idzin yakni di saat mereka menemui kematian, yu'ayinuhum al-insan, maka al-insan tadi melihat langsung, melihat dengan matanya terhadap mereka para malaikat Allah. Yara malaikat al-maut, mereka bisa melihat malaikat al-maut yang Allah utus kepada mereka. Lakin fid dunya wa ala qaidil hayat, tapi ketika di dunia dan ketika masih hidup, la yarahum, maka dia tidak bisa melihat mereka. Naam. Di dunia ketika kondisi masih hidup, tidaklah bisa melihat mereka. Mengapa demikian? Li'annahu la yutiqu ru'yatahum. Karena dia tidak mampu, tidak diberikan kemampuan oleh Allah melihat mereka. Khalaqahum min nur. Khalaqahumullahu min nur. Allah Jalla wa'ala ciptakan mereka itu dari cahaya. Wa khalaqas syayatin min nar. Dan Allah ciptakan para syaitan itu dari api. Kama fil Quran, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa khalaqa Adam min turab. Allah ciptakan makhluk Bani Adam itu dari turab. Malaikat Allah ciptakan dari nur, syaitan Allah ciptakan dari nar, dan manusia Allah ciptakan dari turab. Falillahi ala kulli syai'in qadir. Maka bagi Allah Jalla wa'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, selanjutnya Syekh Al-Fauzan menyatakan wal kuffar ya'taqiduna, demikian juga orang-orang kafir itu meyakini, annal malaikata banatullah, bahwa para malaikat Allah mereka bilang banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah Jalla wa'ala dari apa yang mereka sifatkan. Disebutkan pada salah satu ayat yang berkaitan dengan ini, Az-Zukhruf ayat ke-19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Dan mereka jadikan para malaikat Allah, alladzina hum ibadur rahman, yang mana mereka itu adalah hamba-hambanya Allah yang maha rahman, Allah yang maha pemurah. Nah, inasa, mereka jadikan, mereka yakini bahwa para malaikat itu inasa, adalah anak perempuannya Allah. Asyahidu khalqahum. Nah, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka akan persaksikan. Nah, penciptaan mereka. Dan akan ditulis persaksian mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yus'alun. Dan mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tanyakan kepada mereka, tahukah kalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan para malaikatnya? Dan mengapa kalian kemudian menganggap bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah? Maka disebutkan pada ayat ini, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Nah, maka dakwahan yang mereka sebutkan tadi tentunya lah dakwah kebatilan. Tuduhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla wa kalla, sama sekali tidak. Allah jalla wa ala itu memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan. Lam yalid wa lam yulad. Allah Jalla wa'ala tidaklah beranak dan tidak pula diperanakkan. Sementara mereka sendiri merasa hina ketika ada di antara mereka memiliki anak-anak perempuan. Mereka merasa malu, merasa terhina dengan itu. Sementara kemudian diperuntukkan, diyakini oleh mereka bahwa para malaikat itu adalah banatullah. Nah, ini keyakinan jahiliyah, keyakinan kaum musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian secara tuntasnya syarah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan berkaitan dengan keimanan para malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam. Keimanan yang berikutnya adalah al-iman bi kutubih, keimanan kepada kitab-kitabnya Allah. Wahiyal kutub, wahiyal kutubul lati anzalahu Allah ala rasul, adalah merupakan kitab-kitab yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada rasul, kepada rasulnya. Lihidayatil bashar, untuk memberikan hidayah untuk mengarahkan, memberikan petunjuk kepada manusia. Nu'minu bi annaha kalamullahi haqiqatan. Maka kita beriman bahwasannya kitab-kitab Allah itu kalamullah, firmannya Allah Jalla wa'ala, haqiqatan, secara sebenarnya. Wa nu'minu bima sammallahu minha wa ma lam yusammi. Demikian pula kita beriman dengan apa yang Allah Jalla wa'ala telah sebutkan nama-nama kitab itu, wa ma lam yusammi, dan demikian pula apa yang tidak Allah namakan, Allah sebut kitabnya. Semua kita imani, baik yang Allah sebutkan namanya maupun yang tidak Allah sebutkan namanya. Di antara berita yang sampai kepada kita, nama-nama yang disebutkan, sammallahu lana minha at-taurat, Allah telah sebutkan kepada kita di antara kitab-kitab itu ada yang disebut atau bernama Taurat, wal Injil, wal Quran, wal Quranul Azim, wa suhuf Ibrahim, wa Musa, wa Zabur. Ada 6 kitab yang disebutkan sampai kepada kita: Taurat, Injil, Al-Quranul Azim, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan yang keenam adalah Az-Zabur. Fanu'minu biha, maka semua itu kita mengimaninya. Wa nu'min bima lam yusammihillahu minha, dan kita pun beriman dengan apa yang tidak Allah sebut darinya. Fal imanu bil kutubis sabiqah yakunu imanan mujmala. Maka iman dengan kitab-kitab yang telah lalu itu merupakan keimanan secara mujmal, secara global. Nah, keseluruhan kitab yang Allah turunkan kita mengimaninya. Wal imanu bil Quran yakunu imanan mufassala bima bikulli ma fih. Dan keimanan kepada Al-Quran itu merupakan keimanan secara terperinci, karena memang itu datang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang terakhir untuk umat ini. Maka kita mendapatinya, mendapati kitab itu. Nah, maka kita mengimaninya pun secara terperinci, bima bikulli ma fih, dengan setiap apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Li'annahu kitabuna, karena Al-Quran itu adalah kitabnya kita. Wa anzala ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita baca, untuk kita pelajari, kita telaah ayat demi ayat. Nah, satu ayat demi kemudian ayat berikutnya. Nah, sekian ribu ayat padanya. Nah, mungkinkah bagi kita untuk kita baca atau kita telaah keseluruhannya dengan umur yang ada pada kita? Maka tentunya kita berusaha. Nah, kalau kita mau baca atau kita bahas sehari satu ayat. Kalau satu bulan berarti 30 ayat. Kalau setahun sudah berapa ayat? Kalikan dengan umur yang sudah kita jalani. Nah, itu kewajiban bagi kita untuk mempelajari kalamullah, Al-Quran. Nah, kesibukan yang bermanfaat mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada waktu bagi kita kecuali di masa hidup kita ini yang singkat untuk kita berusaha mempunyai target bagaimana kita bisa pelajari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, Allah Jalla wa'ala telah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahada ayatan aw harfan min hurufihi fahuwa kafirun murtad anil Islam." Siapa yang mengingkari satu ayat atau dia mengingkari satu huruf, min hurufih, dari huruf-hurufnya, huruf-huruf Al-Quran, fahuwa kafir murtad anil Islam, maka dia dengan itu kafir, dia murtad dari agama Islam. Karena itu semua adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terjaga sampai hari ini, tidak terubah satu huruf ataupun satu harokat pun melainkan telah diketahuinya. Maka terjaga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah lah yang menjaganya. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, terlarang bagi kita untuk mengingkari. Jangankan satu ayat, satu huruf, maka bisa mengantarkan kepada kekafiran dan keluar dari Islam. Wa kadzalik man amana bi ba'dil Qur'an. Demikian juga orang yang beriman kepada sebagian Al-Qur'an. Wa kafara bi ba'din. Di sisi lain dia kufur, dia ingkar dengan sebagian yang lainnya lagi. Fahuwa kafir, maka dia pun kafir. Artinya tidak ada tawar-menawar terhadap Al-Quran. Kewajiban bagi setiap beriman adalah menerima seluruh apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik itu pemberitaan tentang Tauhid, baik itu berkaitan dengan hukum-hukumnya, baik itu berkaitan dengan seluruh persoalan yang ada di dalam Al-Quran, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jika masih ada sebagian yang dia imani, sebagian dia ingkari, maka bisa mengantarkan kepada kekafiran. Wa kadzalik man amana bi ba'dil kutubi. Demikian juga orang yang beriman dengan sebagian kutub, sebagian kitab. Wa kafara bi ba'din, dan dia ingkar kepada sebagian yang lain. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa man qala, dan siapa yang bilang, siapa yang menyatakan, ana u'min bil Qur'an, saya beriman kepada Al-Quran. Wala u'min bit Taurat wal Injil, dan saya tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Au qala, ataupun dia menyatakan, u'min bit Taurat wal Injil, aku beriman kepada Taurat dan Injil. Wala u'min bizzabur, dan aku tidak mau beriman kepada Zabur. Alladhi unzila ala Dawud alaihi salam, yang Allah telah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Siapa yang menyatakan seperti ini? fahuwa kafir, maka demikian juga dia kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala telah firmankan pada salah satu ayatnya, An-Nisa 163, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah berikan kepada Dawud, Nabi Dawud alaihi salam, Zabura. Nah, Allah telah menyatakan seperti itu. Kemudian dia ingkari, dia tidak mau mengimaninya. Maka setiap dia mengingkari dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan, berarti dia pula mengingkari terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ankara suhufa Ibrahim, atau dia mengingkari terhadap suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, fahuwa kafir, maka dia pun kafir. Li'annahu mukadzibun lillahi subhanah wa mukadzibun li rusulih. Kenapa dia dihukumi kafir? Karena dia mengingkari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengingkari kepada para rasulnya. Sama seperti ketika seseorang mengingkari beriman kepada para rasul yang ada, tetapi dia ingkari satu rasul saja, yang nanti pada pembahasan setelah ini adalah keimanan kepada para rasulnya. Maka kewajiban untuk mengimani kepada mereka semuanya. Jika seseorang mengingkari kepada salah satu rasulnya, maka berarti dia telah mengingkari seluruh para rasul. Nah, seperti Allah Jalla wa'ala sebutkan, wa kadzabat qaumu nuhil mursalin, dan telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh, al-mursalin, para rasul. Padahal yang didustakan atau diingkari adalah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah utus. Tetapi Allah sebutkan dengan kalimat jamak, al-mursalin, para rasul. Mendustakan satu rasul Allah berarti mendustakan seluruhnya. Mendustakan Nabi Nuh, maka Allah sebut seperti halnya mereka mendustakan para rasul yang lainnya. Demikian juga kitab-kitab yang Allah turunkan. Siapa yang mengingkarinya berarti dia mukadzibun lillah wa mukadzibun lirusulih, fahuwa kafir, maka dia kafir. Li'annahu jahada ruknan min arkanil iman, karena dia telah mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. 6. Artinya mengharuskan bagi kita untuk mengimani seluruh rukun-rukun iman yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Dari rukun yang pertama sampai rukun ke-6. Dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana telah diimani oleh beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, barulah seseorang dikatakan seorang mukmin, seorang yang beriman secara benar ketika dia mengimaninya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ada satu kata salah cetak yang perlu diluruskan di halaman ke-124. Telah diingatkan salah seorang ikhwah pada pekan yang lalu. Dua paragraf terakhir di halaman 124. Fal imanu bil malaikati ruknun min arkanil Islam. Dan keimanan kepada para malaikat itu salah satu rukun dari rukun Islam. Begitu yang tertulis. Islam. Sementara yang betul adalah ruknun min arkanil iman. Salah satu rukun dari rukun iman. mungkin itu salah cetak, sehingga antum tandai, antum ganti al-Islam dengan al-Iman. Fal-Imanu bil-Malaikati ruknun min arkanil iman. Nah, masih ada dua rukun berikutnya. Nah, rukun yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, tiga rukun lagi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.